Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, seri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau hidup di dunia ini, buatlah dirimu itu ka'annaka gharib, macam orang merantau. Orang yang merantau di Pekanbaru, dia tahu kampung halaman aslinya, maka dia tidak akan berpikir lama di sini. Karena sampai masanya target kerja selesai, gaji pun dapat, akan pulang ke kampung aslinya. Maka kalau ada orang dapat visa kerja 2 tahun di Kuala Lumpur, 2 tahun di Jeddah Saudi Arabia, 2 tahun di Hong Kong, menjadi tenaga kerja, menjadi pahlawan devisa negara, maka dia tidak akan buat rumah di tempat kerjanya itu. Karena dia tahu kalau visanya habis, dia akan pulang. Karena bukan tempat asli dia. Maka kalau ada manusia berpikir dia akan menetap di alam perantauan ini, disitulah kesalahan fatal menghadapi hidup. Oleh sebab itu, mengapa malam ini ramai solat isya berjamaah, dilanjutkan dengan solat tarawih, dilanjutkan dengan solat witir, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan tausiah, dilanjutkan lagi nanti dengan tadarus Al-Quran, tak lain tak bukan adalah mengumpulkan bekal untuk dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tak tahu dia mau pulang ke mana, dia santai saja. Kamu tak solat tarawih? Ah, penuh masjid, pergilah duluan. Nanti dah agak-agak kosong baru kami datang. Orang beriman tak begitu. Dia tidak memikirkan masjidnya, dia tidak memikirkan orangnya. Yang dia pikirkan, saya nanti mati bawa apa. Orang kalau pergi ke Makkah, Bapak Ibu, dari Pekanbaru nanti 30 Syawal itu sudah berangkat kloter pertama, biasanya begitu. Kloter pertama Pekanbaru dilepas oleh Gubernur Riau dari Masjid Raya An-Nur menuju embarkasi Batam. Sampai di Batam menumpuk koper. Kenapa tak dikasih masuk? Gara-gara overweight, beratnya lebih. Koper hanya boleh 20 kilo. Bawa saja pakaian beberapa pasang, setelah itu cukuplah bekal di Makkah, Madinah, Jeddah. Tapi jamaah dari Pekanbaru kopernya isi macam-macam. Begitu dibuka, rendang 2 plastik. Di samping itu bumbu pecel pula lagi, ikan teri pula lagi di samping. Di sampingnya lagi minyak angin sama minyak kayu putih. Akhirnya dibuka itu rendang, dimakan, rasa minyak angin. Ini kenapa banyak betul, Pak? Kenapa banyak betul, Bu? Ini untuk bekal kami nanti selama di Makkah. Padahal di total semuanya tak sampai 40 hari, cuma 35 hari. Dan orang membawa bekal luar biasa. Perjalanan 35 hari, bekalnya minta ampun. Tapi dia akan menghadap Allah perjalanannya berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi dia tak membawa apa-apa. Nanti kamu kalau mati bawa apa? Ya terserah ajalah. Terserah siapa. Oleh sebab itu kalau malam ini masih ada anak-anak muda yang sibuk solat tarawih karena dia berpikir akan mati menghadap Allah, alhamdulillah. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Karena kalau malaikat maut datang, dia tidak menengok akte kelahiran. Berapa banyak orang yang sudah diponis mati, tak mati-mati. Sudah sengaja dipanggil ke Ustaz Somad untuk baca Yasin. Ustaz tolonglah baca, kata Ustaz. Kenapa mesti baca Yasin? Karena kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, "Idza quri'a fi amrin 'asirin," kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, "illa yassarahullah," maka Allah mudahkan. Bagi yang susah melahirkan, dibacakan mudah lahirnya. Bagi yang susah rezeki, dibacakan mudah rezekinya. Bagi yang susah mati, dibacakan mudah matinya. Tolonglah bacakan Pak Ustaz. Ya Allah, berkat surah Yasin ini, maka cepatlah hendaknya anaknya lahir. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka mudahlah hendaknya rezekinya. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka lancarlah hendaknya perjalanannya ke tanah suci. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, maka mudahlah hendaknya. Kenapa tak dikuatkan? Kalau dikuatkan tersinggung anaknya nanti. Ya Allah, berkat Yasin ini, cepatlah matinya. Begitu dua hari dibacakan, apa kabarnya? Sehat walafiat. Mati tak bisa direncanakan, mati tak bisa ditebak-tebak. Sampai masanya, idza jaa ajaluhum, kalau ajal limit waktu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak pula bisa diperlambat, tak bisa dipercepat walaupun sesaat. Yang muda, berapa banyak orang muda meninggal dunia, pergi ke rumah sakit, medical check up, cek dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, jantung, paru-paru, buah pinggang, semuanya sehat walafiat. Tak ada sedikit pun yang mengkhawatirkan. Apa kata dokter? Kesehatan bapak mantap. Turun dari rumah sakit, nyebrang, lupa menengok ke kiri, tabrak mobil, mati. Yang mau dibawa menghadap Allah ni apa? Oleh sebab itu yang pertama kali nanti ditanya ketika kita mati, malaikat tidak akan bertanya, "Hai Abdul Somad, dulu engkau PNS golongan berapa? Hai Bapak, dulu pernah sampai jabat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak kepala?" Yang akan ditanya adalah, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Yang pertama kali ditanya nanti pada engkau hari kiamat, "Shalatuhu," salat, salat, salat. Saya mohon maaf, malu terlambat tadi. Sudah azan berkumandang, barulah ustaz sampai. Jamaah belum lagi azan, sudah duduk di sok pertama, sok kedua, sok ketiga. Kenapa? Karena dia menghadap Allah akan membawa pahala langkah-langkah tapak kakinya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua yang akan, yang sudah mereka lakukan dulu. Wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, semuanya kami hitung. Fi kitabin mubin, dalam buku catatan yang nyata. Nanti sampai masanya disuruh kita semua membaca buku catatan itu. Iqra. Di dunia ini kita suruh iqra, baca Quran, iqra, baca hadis, iqra, baca fikih. Tapi nanti kita tak disuruh baca Quran, karena di sana bukan untuk mencari pahala, tapi yang dibaca adalah iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat penghitung, dan kau akan ditanya tentang semua yang pernah engkau lakukan dulu. Makanya berbahagialah orang yang sampai hari ini solatnya berjamaah di masjid. Berbahagialah intizar solah ba'da solah, menunggu solat. Solat zuhur jam 12 berapa sekarang? 12.15. 12.11 zuhur. Jam 12 dia sudah duduk di masjid. Pak, kok cepat betul datangnya? Menunggu solat. Tapi ada hamba Allah sudah jam 3 belum juga solat zuhur lagi. Begitu jam 3 sibuk kantor, sibuk dagang, sibuk ruko, sibuk toko, sibuk bisnis, sibuk itu, sibuk ini. Akhirnya sholat zuhur di awal waktu asar, tapi tangannya tetap juga mengangkat dua tangan, Allahu Akbar, gombal, tak sesuai antara yang kau cakapkan dengan perbuatanmu. Kau katakan Allahu Akbar, tapi engkau lebih membesarkan toko. Kau tak katakan Allahu Akbar, tapi kau lebih takut pada atasanmu. Kalau atasanmu yang memanggil, halo, iya pak, nanti datang ya ke kantor cepat, iya pak, baik pak, iya pak, baik pak, iya pak, baik pak. Jam 7 suruh datang, 6.30 sudah tidur. Tapi kalau azan memanggil, ayya ala salah, kalian aja duluan lah. Tak ada sikit pun lembut hatinya untuk datang ke rumah Allah. Alasannya banyaklah. Kenapa tak sholat tadi di Masjid Al-Ikhlas? Tak dapat parkir. Di dunia aja dia payah parkir, apalagi di akhirat nanti. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya jangan sampai tinggal. Makanya anak-anak itu umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Mulu auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'ah, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsa, sita, sab'ah. Suruh anak kamu sholat umur sab'ah, 7 tahun. Sholat, sholat, sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Suruh 7, pukul 10. Tapi kalau saya sampaikan ini ke pengajian ibu-ibu wirid asid sore asar, oh, suruh 7, pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustaz nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal sholatnya bukan tanggung jawab ibu. Tak terhitung berapa SMS WhatsApp masuk, Ustaz Somad, bagaimana cara nyuruh suami biar supaya sholat? Suami bukan tanggung jawab ibu, suami ibu tanggung jawab emak ayahnya. Dia akan ditanya. Tapi kalau ibu mau suka rela, itu menjadi amal soleh. Ibu seorang relawan yang akan mendapatkan pahala. Relawan menyelamatkan Aceh ketika tsunami, relawan ketika ada korban banjir bandang, relawan ketika terjadi gempa di Sumbar. Ibu tercatat sebagai relawan. Relawan apa? Menyuruh suami biar sholat. Cuman yang jadi pertanyaan, suami ibu itu tak sholatnya sekarang atau dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz. Kok bisa nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, kami ini bukan orang baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi kemudian akhirnya kami tobat. Kami bingung-bingung menjalani hidup nih Pak Ustaz. Bisnis berhasil, rumah besar, mobil mewah, anak-anak sudah, tapi batin kami terasa kering. Akhirnya saya pun ikuti pengajian Pak Ustaz, maka saya pun sholat alhamdulillah. Jadi ibu selalu ikut pengajian saya, selalu Pak Ustaz. Kenapa tak pernah nampak mukanya? Saya lewat streaming aja Pak Ustaz. Di masjid mana? Masjid Al-Ikhlas datang? Tidak. Masjid An-Nur ada? Tidak. Masjid Al-Falah ada? Tak pernah. Lalu masjid mana? www.youtube.com. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah begitu jadinya, akhirnya kacau balau. Maka kalau bangunan itu dari awal indah, maka ketika datang anak laki-laki mau meminang anak perempuan, yang pertama kali ditanya adalah agama. Tadi kita bacakan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama duluan. Kenapa agama dikebelakangkan? Agama pokok pangkal yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah Islam. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa, jangan sampai kau mati melainkan dalam keadaan wa antum muslimun. Kau mati dalam keadaan muslim, tak ada gunanya, karena semua tak akan dibawa. Dulu Cina-Cina mati bawa emas, subang emas, rantai emas, galung emas, gelang kaki emas. Tapi ternyata tak ada lagi orang Cina mati bawa emas. Saya tanya orang kawan dari Bagan Siapi-Api, gimana di Bagan orang Cina mati masih bawa emas? Tidak Pak Ustaz. Kenapa tak bawa emas? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu. Sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu itu takut sama maling. Oleh sebab itu, maka yang akan kita bawa inilah solat kita. Apapun yang akan terjadi, solat, solat, solat. Tengok Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, ditinggalkannya Obama. Obama, kata dia, ada videonya di share. Bapak Ibu ada dapat videonya? Ditinggalkannya Obama, ditanya dia sama Obama, kamu ada, Cik Obama? Itu terjemah bahasa Arabnya. Pak serius banget. Mau sembahyang sebentar gitu ya. Salman bin Abdul Aziz. Salat yang utama. Saya pernah ke rumah salah seorang bupati di Riau ini. Tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Duduk saya di situ, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya permisi pak, ke masjid dulu. Iya, iya, Pak Ustaz, ya. Saya pergi, dalam hati saya, bupati-bupati tidak ada sholatnya. Saya pun sampai ke masjid. Tak lama sesudah itu saya tengok tamu-tamu yang ada di rumahnya itu di bawahnya semua ke masjid. Mantap, patutlah kita tak boleh suhuzon. Ya ayyuhallazina amanu, ayo orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kau tahu jauh-jauh daripada prasangka. Jangan bersangka-sangka. Untung saya tak sempat cakapkan. Kalau sempat saya cakapkan, saya tadi ke masjid, dia tetap juga terima tamu. Malu sendiri di hadapan Allah. Rupanya begitu sampai masjid, sudah tamu-tamu dibawa semua. Bisa tak kita membawa tamu kita? Jangankan diri kita, jangankan istri kita, jangankan anak kita, kadang membawa diri kita pun payah. Segan pada tamu, segan pada ini, segan pada ini. Memangnya kalau kita mati menghadap Allah, ada dia menolong kita? Mana bisa? Yauma la yanfa'u malun. Saat kau mati menghadap Allah, tak ada gunanya harta. Wala banun. Anak. Selama ini kenapa tak sholat? Harta, anak. Harta, anak. Kenapa kau tak sholat? Ngurus panen sawit. Kenapa tak sholat? Mau menimbang gotah. Kenapa tak sholat? Sibuk menjaga toko banyak orang beli. Kenapa tak sholat? Sibuk mengurus bisnis. Kenapa tak sholat? Membawa anak, cucu, menantu. Padahal kalau kita mati, semuanya kita akan ada bisa menolong di hadapan Allah SWT. Bisa Pak Ustaz? Saya punya advokat. Advokat? Iya. Yang dingin manis-manis itu pokat itu Pak Ustaz. Advokat Pak Ustaz, pengacara. Pengacara tak bisa dibawa mati Pak. Apalagi pengacaranya Ruhut Stompul sama Hotman Paris Utapia. Bisa, dia aja tak bisa menolong diri dia, apalagi menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudara kandung pun lari. Wa ummihi, emak kandung lari meninggalkan anak, anak lari meninggalkan emak. Wa abi, ayah lari meninggalkan istri, istri lari meninggalkan. Wa bani, anak-anak. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Makanya di bulan Ramadan ini yang paling dijaga orang adalah sholat, sholat, sholat, sholat. Sholat tarawih aja orang takut tinggal. Jangankan sholat maghrib, jangankan sholat asar, sholat tarawih orang takut tinggal. Mana buktinya Pak Ustaz? Tadi sore ada orang kirim SMS sama saya. Ustaz Somad, ya, saya alhamdulillah puasa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sahkah puasa saya kalau saya tak sholat tarawih? Itu pertanyaannya. Lucu juga saya bacanya. Apakah sholat, apakah puasa saya sah Pak Ustaz kalau saya tak sholat tarawih? Puasa sama tarawih tak ada hubungan. Tapi dia sudah menghubungkan eratnya sampai-sampai takut tak sholat tarawih. Karena puasanya dia khawatir tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 29 malam ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Diharapkan apa? Jinak kaki ke masjid, lengket hati ke masjid. Maka setelah keluar dari Ramadan ini, anak-anak muda tetap menjadi aktivis remaja masjid. Bapak-bapaknya tetap membawa anak-anaknya ke masjid. Yang sudah tua memanglah masalahnya ke masjid. Kalau sudah tua tak ke masjid, kapan lagi? Saya pernah ceramah di salah satu masjid di Panam. Saya tengok isinya anak-anak umur 7 tahun ke bawah semua. Ributnya minta ampun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berikut ini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. Wow. Semana lah jalan selamat. Bingung saya tanya pengurus masjid, Pak, ini anak-anak mudanya mana? Kenapa anak umur 7 tahun ke bawah semua ini? Anak-anak muda kita kemana? Habis sudah Pak Ustaz disapu warnet sama karaoke. Ibu-ibunya mana? Kenapa tak ada? Ibu-ibunya Pak Ustaz sudah diambil oleh Mahabharata Utaran Abad Kejayaan. Tak ada tersisa lagi. Jadi di masjid itu tinggallah 7 tahun ke bawah sama 71 ke atas. Yang satu sedang ribut-ributnya, yang satu sedang sunyi-sunyinya. Apa yang mau diceramahkan itu? Akhirnya saya ajarkan aja gerakan-gerakan sholat. Adik-adik, anak-anak, tengok Ustaz ya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Ternyata begitulah keadaan masjid-masjid kita. Tapi Masjid Al-Ikhlas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 36 Sukajadi Pekanbaru. Kok hafal Pak Ustaz? Saya baca di sini. Ternyata semuanya ada. Ibu-ibunya komplit, bapak-bapaknya ada, datuk-datuknya hadir, cucu-cucunya datang, ada di bawah tak muat naik ke atas, semuanya ada. Yang penting daripada itu, terpenting adalah menjaga istiqomah, menjaga istri, menjaga istiqomah. Tapi kalau suami bisa istiqomah gara-gara istrinya, mantap. Istri bisa istiqomah gara-gara suaminya, hebat. Bapak dulu tak pernah ke masjid, kenapa sekarang rajin ke masjid? Istri saya minta antar terus ke Ustaz. Tiap hari minta antar, tiap hari minta antar. Terus lama-lama muak saya antar lah. Betapa banyak suami tak hobi ke masjid, jadi suka ke masjid. Suami tak suka pengajian, jadi suka pengajian. Bapak gimana ceritanya, kronologisnya suka pengajian ini? Istri saya minta antar ke pengajian Pak Ustaz. Terus saya antar, habis itu saya pulang. Malas saya pengajian, ngantuk saya dengan pengajian. Isinya itu aja, marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa. Akhirnya pulang saya. Nah, habis itu dia nelpon saya, Pak Ustaz, Pak, jemput mama ya. Habis itu saya datang, saya bilang pulang aja lah sendiri, nanti dilarikan supir taksi. Nah, akhirnya saya jemput deh Pak Ustaz. Saya jemput, rupanya Ustaz itu lama pula pengajian malam itu. Saya tunggu di pintu, saya mau marah dia dah. Saya sudah mau marah di pintu, lama betul pengajiannya. Pas saya dengar-dengar, buat pengajian tafsirnya. Siapa nama Ustaznya? Dr. Haji Mustafa Umar. Oh mantap, kok bisa dia menjelaskan Quran gak nengok terjemah ya? Saya aja udah baca terjemah depak bolak-balik tak paham. Kok bisa dia bisa? Akhirnya saya duduk di kursi belakang Pak Ustaz. Lama-lama saya pindah ke tengah, lama-lama saya pindah ke depan. Sampai sekarang saya tak berhenti mengaji. Gara-gara siapa? Gara-gara istri saya. Betul kata Nabi, ad-dunya mata'an, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Makanya banyaklah anak-anak muda berdoa, ya Allah, berikan aku istri salihah yang menemani sisa-sisa hidupku agar aku dapat bertakwa-bertakwakal padamu ya Allah. Makanya kata Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Laki-laki, walaupun dia rajin sholat tarawih, walaupun dia khatam Quran, walaupun dia ikut one day one juice, imannya baru setengah kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah menikah, maka falyattaqillaha fil nisfil baqi, sisanya tinggal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman manusia itu satu, setengahnya menikah, setengahnya takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, maka imannya setengah. Bagi yang sudah menikah, ya tinggal tambah saja takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustaz belum lagi menikah. Nikahlah. Tak sanggup saya menikah Pak Ustaz. Tak sanggup kenapa? Belum ada maharnya. Puasa sunat banyak-banyak. Emangnya puasa kenapa? Puasa menurunkan libido seksual. Makanya kata Nabi, "Faman lam yastati', kalau kalian belum sanggup, fa 'alaihi bisawm." Hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu obat. Kita yang tadi siang puasa lapar, lemas, nafsu ada, tapi tenaga tak ada. Anak-anak muda kalau puasa gitu juga. Eh, tengok tu ada cewek cantik, mana tak nampak dulu. Bagus dia puasa. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa. Di samping menekan libido seksual, kalian merasakan pengawasan kedekatan Allah, dan yang paling penting irit belanja. Bayangkan kalau tak makan lontong sayur 30 hari. Oh. Tapi jangan dipaksakan. Saya tak ingin nanti dosen-dosen dari UIR, dari UNRI, dari UNILAK mengadu ke Ustaz Somad disuruhnya mahasiswa puasa. Apa hasilnya Pak? Banyak mereka yang tak masuk kelas, tidur aja di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beramal ini mesti dipaksa-paksakan. Karena kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Pertama sholat, dipaksa orang tua. Sholat, sholat, sholat. Orang tua yang menyuruh itu pun mengajak anaknya sholat. Malam, bangunkan istri, bangunkan anak. Sholat tahajud, sholat witir. Yang tadi sudah sholat witir, nanti malam tahajud saja. Ustaz, saya tadi habis tarawih langsung witir. Apakah setelah witir nanti malam saya boleh tahajud lagi? Boleh, silakan. Tapi nanti setelah tahajud jangan witir lagi. La witrani, tak boleh dua kali witir dalam satu malam. Saya mau witirnya nanti malam Pak Ustaz. Bagus. Kalau begitu habis tarawih, banyak yang habis tarawih pulang. Kebetulan pengajiannya habis isya. Habis isya langsung tarawih. Habis tarawih pulang. Anaknya nanya, "Ma, iya, itu mereka kok langsung pulang?" Dia mau witir nanti malam. Nah, walaupun tak semua yang pulang itu mau witir, banyak juga kolaknya belum habis. Itu aja nampak dia dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendol merah. Nah gini cepat ya lagi. Daripada sholat ingat cendol Pak Ustaz, bagus makan cendol ingat sholat. Ya. Maka kalau dipeturunkan, kapan kamu mau sholat? Nantilah setelah agak luang. Kapan kamu mau sholat? Berapa kali emak kita tak jadi sholat tahajud gara-gara kita tak berhenti menangis tengah malam? Berapa kali emak kita tak jadi sholat gara-gara dia sudah berwudu siap-siap mau sholat, kencing, kotor bajunya? Gimana cara menembusnya itu? Tak ada cara kecuali Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Kama, kama itu artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama sebagaimana Rabbayani, dia mendidik aku shaghira, waktu aku masih kecil. Coba tengok doanya baik-baik. Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia mendidik aku. Bukan bunyinya, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangi aku. Bukan, karena sayang belum tentu mendidik. Tapi kalau sudah mendidik, pasti sayang. Walaupun kadang cara mendidiknya macam-macam. Ada yang tegas, ada yang lemah lembut, ada yang pakai marah-marah dikit, ada yang main sentil-sentil, pukul-pukul dikit. Tapi tujuannya satu, supaya anak-anak ini selamat dunia akhirat. Sama macam memasukkan makanan. Ada ibu ini cara dia ngasih anaknya makan, dia tahu anaknya suka bintang. Asal menggambar, gambar bintang. Asal menengok, nunjuk bintang. Dimasakannya telur dadar, gambar bintang. Tengok, tengok, tengok, suka makan bintang, buka mulutnya, bintang, bintang masuk. Dibuatnya nasi gambar bintang. Tengok, akhirnya mau. Adalah yang main rayu-rayu. Makanya nak, satu suap 5.000 ya. Mau 10, 10 menjadi. Nah, yang satu lagi tak, dia polwan, diambilnya pistol, makan, gue tetap. cukup. Intinya makan. Caranya macam-macam. Begitu juga dengan sholat ini. Ayo sholat ya nak, sholat ya. Ayo satu lagi, sholat, begitu sholat. Kalau tidak, tidak ada baju hari raya. Akhirnya dia pun sholat juga. Sholih fardun maghribi sholat salam ka'ajin kena baju hari raya. Allah Akbar. Mungkin awalnya niatnya begitu. Tapi dalam proses waktu berjalan, kalau sudah terbiasa dia, sampai mati dia tidak akan lepas. Dia gigit pakai gigi raham, dia pegang sekuat tenaganya. Maka kita yang dulu menyuruh, tak berhenti ibu menyuruh, berbuih mulutnya solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat, solat. Tapi itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah bosan. Duduk anak itu di atas pelaminan bersama suaminya yang rajin solat. Dia pun juga orangnya solat. Meleleh air mata ibu, air mata haru kebahagiaan. Ibu kok nangis? Senang hati saya Pak Ustaz. Senang kenapa? Selesai tanggung jawab saya Pak Ustaz. Anak saya sudah nikah. Jadi tanggung jawab ibu sudah habis. Sudah Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab orang tua habis setelah nikah? Tengok dulu. Dulu suaminya baik. Dulu di rumah dia sholat. Tapi setelah menikah, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang. Datang dia ke rumah bawa rantang bersama suaminya, petantang petenteng. Suaminya dapat pula anak funky, rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 12 biji, 6 di sini, 6 di sini. Tambah satu lagi di depan lubang hidung. Macam sapi kurban itu. Dulu kalau jumpa sama orang tua cium tangan, sehat ma, sehat ya. Ini enggak. Begitu masuk rumah, apa kabar kalian semua? Mantap. Maka ini tanggung jawab kita. Kita tak bisa mengatakan, ah kau sudah nikah, kau sudah punya suami, bukan urusanku lagi. Tidak. Tetap didudukkan dia. Kau anakku duduk sini. Kau menantuku duduk di sini. Kalian ini kenapa? Kesambat. Kerasukan setan. Jilbabnya mana? Rok panjangnya mana? Kenapa bisa begini? Suami, ini anakku ini bukan kau jumpa di tong sampah. Kenapa kau biarkan auratnya terbuka? Mesti kau jaga. Bapak salah juga dulu. Kenapa bapak terima aku? Itulah aku pun salah seleksi dulu. Mestinya aku buatkan timnya dulu. Tim fit and proper test. Ketua Dr. Mustafa Umar, sekretaris Nawarti Muhammad Saleh, bendahara Abdul Somad. Mestinya kami tes dulu. Tapi karena aku sudah terlanjur, apa boleh buat? Kau mesti kembali ke jalan Allah. Nah, jangan diam saja. As-sakitu 'anil aqsatan akhras. Diam melihat kebatilan adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Diam. Anak balik pakai celana pendek, diam. Pakai baju pendek, diam. Saya kalau sudah menengok orang pakai celana pendek, laki-laki nih, laki-laki pakai celana pendek, lutut hitam berkudis pula nih. Kenapa tak pakai sarung? Kenapa tak pakai celana panjang? Pemain bola, Pak Ustaz, main futsal, kan ada celana karet yang bisa menutup sampai betis. Pakai dulu di dalam, pakai celana karet, habis itu pakai celana panjang. Pemain-pemain bola yang terkenal itu aja begitu. Ini baru antar kecamatan, tapi celana pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bekal yang mau dibawa mati, inilah yang penting. Tapi saya tak ingin habis pengajian ini, besok Bapak Ibu bawaannya mau mati aja. Besok pagi tak ada yang berangkat lagi mengurus toko di pasar. Tak ada lagi yang mengurus kebun karet. Pak, gimana kabar toko bapak? Udah tak saya urus Pak Ustaz, saya mau mati. Kita tetap urus itu. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya lain. Ini Hajar Aswad, ini Multazam, ini pintu Ka'bah, ini rukun Syami, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami, ini rukun Yamani. Maka dari sini kemari doanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 70 ribu malaikat mengaminkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya mesti hasanah, baru akhiratnya bisa hasanah. Mustahil akhirat hasanah, dunia pontang-panting. Datang satu jamaah umrah, lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya sama pembimbing, semua kami hasanah, Bapak kenapa baca Fatimah? Binnya bonang kedua Fatimah. Kalau Bu Sabit hasanah dua kali, ngamuk dia Ustaz. Itulah pentingnya kita ngerti apa yang kita mintakan kepada Allah SWT. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, salam kiri salam kanan sudah selesai, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Untuk apa? Wa batamu min fadlillah. Makanya doa keluar masjid, coba tengok. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta, memohon kepada engkau, kasihlah aku karunia rezekimu. Beda sama doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ta'li abwaba rahmatik. Pak Ustaz, doanya tak itu. Masuknya dari sana, doanya tempel di luar. Masuk masjid doanya, ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Karena masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma rahamni bil Qur'an, rahmati aku dengan Qur'an. Rabbil firli warhamni, rahmati aku. Dan ketika keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta kepada engkau, beri aku rezekimu. Karena keluar dari masjid mencari rezeki bukan berarti meninggalkan dunia. Saya tak setuju kalau ada ustaz ceramah, tinggalkanlah dunia. Dunia ini hanya menyibukkan kita saja. Bisnis tinggalkan, ruko tinggalkan. Nanti kalau dunia kita tinggalkan, yang ambil siapa? Ahok. Saya mau pusing kepala orang. Oleh sebab itu maka dunia ini harus digenggam. Orang Islam harus menggenggam dunia. Karena kalau tidak, maka habis dunia ini dikuasai oleh orang lain. Maka Allah kirimkan nabi-nabi untuk menggenggam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata dia? La taftahunnal Konstantinopel. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Heran orang. Apalah Muhammad ini ngomong? Arab primitif, tak bisa tulis baca, tinggal di jazirah Arab, kering, tanam-tanaman pun tak ada, istana tak ada. Tiba-tiba dia berkata, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala nikmar amiru amiruha, panglima perang terbaiknya adalah panglima perang saat itu nanti. Wala nikmal jaisu dhalikal jais, pasukan tentara terhebat adalah pasukan itu. Panglima perangnya itu bernama, namanya sama dengan nama aku, kata Nabi. Ucapan Nabi tak sia-sia. Betul. Dikuasai Konstantinopel oleh seorang laki-laki, namanya sama dengan Nabi kita, bernama Muhammad Al-Fatih. Dan dia menguasai itu pada tanggal 29 Mei. Pas hari beberapa hari, inilah hari kehebatan orang Islam menguasai Konstantinopel. Jadi cita-citanya tak tanggung-tanggung. Konstantinopel itu siapa Pak Ustaz? Ada raja namanya Kaisar Konstantin. Didirikannya sebuah kota, kota itu dia sebut Konstantinopel. Itulah kota paling hebat pada zaman kekuasaan Eropa Romawi. Sekarang masuknya ke Turki. Datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya Konstantinopel itu menjadi Istanbul, kota Islam. Jadi umat Islam harus punya cita-cita. Ayah Muhammad Al-Fatih memandikan dia sore-sore, pagi-pagi. Apa kata dia? Ditunjuknya dari seberang. Anakku, kau tengok ke seberang, itu adalah kota Konstantinopel. Nanti kalau kau sudah lajang, nah, aku ingin kau merebut kota itu. Rupanya nasihat itu masuk ke kepala anaknya. Dia ingat, ayahku dulu berpesan, nanti kalau engkau remaja dewasa, kau akan jadi panglima perang, kau akan jadi tentara, kau akan merebut Konstantinopel. Dia yang merebut berkat doa ibunya, berkat usaha ayahnya. Jadi bapak pulang dari sini, ambil gambar Menara Eiffel, Menara Pisa, Menara Eiffel Prancis, tempel di dinding. Setiap sore tunjuk, hai anakku, kau akan menguasai Paris Prancis nanti, insya Allah. Tapi dari bunyi insya Allahnya nampaknya tak yakin. Jadi cita-cita itu gantungannya tinggi. Ini orang tua cita-citanya pendek. Anak bapak maunya jadi apa? Dapat jadi PNS cukuplah Pak Ustaz. Kalau hanya hidupnya sekedar makan, kucing pun makan. Kalau hidupnya hanya sekedar kerja-kerja-kerja, monyet pemanjat kelapa pun kerja. Maka hidup ini harus ada target ke depan. Mau jadi apa? Dunia ini harus dikuasai. Bahwa ada orang mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi panglima perang, silakan. Tapi tujuan hidupnya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, maka Allah akan menolongmu. Di mana engkau ditolongnya? Di dunia ditolongnya. Saat mati sakratul maut ditolongnya husnul khatimah. Saat di akhirat nanti kau akan ditolongnya. Tak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Makanya selalu kita katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidup yang singkat ini kalau tak dikejarkan untuk beramal, maka tak akan ada amal yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat alhamdulillah sudah Pak Ustaz. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, itu baru wajib-wajibnya saja. Salat-salat sunatnya qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, salat tarawih, salat witir, salat duha, salat sunat isyraq, salat sunat taubat, salat sunat awabin, salat sunat tasbih. Berbanyak salat-salat sunat. Ah, saya tak maulah salat sunat Pak Ustaz. Yang penting salat wajib aja cukup. Nanti kau di surga tak punya rumah, di emperannya pun tak apa-apa termasuk jadilah Pak Ustaz. Kita ini kan kalau makan, mau ada sayurnya, ada buahnya, ada sambalnya, ada dessertnya, ada agar-agarnya, ada minumnya. Kenapa ketika makan mau makanan komplit? Ketika kendaraan mau kendaraan cepat? Ketika rumah ingin rumah yang mewah, yang lengkap, kolam renang, ada tamannya? Tapi kenapa ibadah secukupnya aja? Kok kenapa tak sholat sunat? Sholat sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang membuat orang tak sholat sunat. Oh, kenapa tak sholat duha? Sholat duha dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Kok kenapa tak sholat tahajud? Sholat tahajud dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Robah definisi itu. Mulai malam ini bangun tahajud. Kok kenapa tak tahajud? Saya mesti tahajud Pak Ustaz. Kenapa tahajud? Sholat tahajud dikerjakan berpahala. Kalau tak dikerjakan bisa terjadi apa-apa. Harus dirobah mindset kita, harus dirobah mind otak, set diatur, disetting ulang. Jangan sampai terbentuk di kepala, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Harus saya kerjakan, karena ini akan menolong saya di hadapan Allah SWT. Paksakan sholat duha, paksakan sholat tahajud, paksakan sholat witir. Saya payah bangun malam Pak Ustaz, pasanglah jam. Ini ada 3 jam, jam 1, jam 2, jam 3, mereknya pun macam-macam. LG, Apple yang kena kunyah setengah, Lenovo, apa sah? Yang berbunyi tiga-tiganya, takkan tak bangun? Sudah 3 berbunyi tak juga bangun? Ah, pergi ke dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Berarti dah menyala, gendangnya dah hilang sudah dalam. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ambil tepung terigu, letakkan di tapak tangan, hidupkan kipas angin nomor terkencang-kencang. Letakkan. Terbang. kawan terbang, istri terbang, anak terbang, harta terbang, kantor terbang, pakaian mewah, jas terbang, tapi yang tetap kekal illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, amal soleh. Maka kalau kau tahankan iman ini, bawalah dia. Kau pertahankan amal soleh ini, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi, masuk kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, pahala. Keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan, harus ingat, sampai langkah kaki kita pun kita ingat, kiri apa kanan, kiri apa kanan. Anak kecil yang baru ngapal doa, masih TK, saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. Undangan di rumah jamaah, saya tengok anaknya keluar dari kamar mandi, sudah keluar, masuk balik. Ditanya sama neneknya, kenapa masuk lagi? Tadi waktu keluar pakai kaki kiri, nek. Jadi masuk lagi ke dalam, keluar pakai kaki kanan. Cucunya ingat, nenek tak ingat. Berapa banyak di antara kita ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, tapi tak masuk. Ngaji wala balik, pengajian Ramadan tiap malam, tapi minum masih juga lagi pakai tangan kiri. Kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kau makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimalih. Setan minum pakai tangan kiri. Setan kalau sudah menengok orang minum pakai tangan kiri, apa kata dia? Hai bro. Brother, kata dia. Kawan saya. Mau digoda sama setan, jangan goda. Kenapa? Sesama setan, larang sering menggoda. Kawan kita itu, biarkan aja. Oleh sebab itu, maka beramal ini dari hal-hal kecil, remeh-temeh, sepele. Selama ini ngobrol aja tak tentu arah. HP berbunyi terus, TM mania, ngomong tak tentu arah. WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, YouTube, video, macam-macam, habis waktu. Maka di bulan Agung Mulia, ingat apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Kawan-kawan-kawan, berapa kawan di Facebook 5.000, berapa kawan di Twitter 10.000. Bisa kawan itu menolong kita di hadapan Allah SWT? Tak bisa. Maka untuk sementara tinggalkan. Yang akan diperkuat adalah zikir, zikir, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tiap hari itu saja. Update status itu aja isi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Gimana kabar kau sehat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Kalimat tani ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya di akhirat diridhai Allah. Kenapa berat timbangan amalmu? Karena banyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Duduk di kantor, kebetulan orang tak ada, zikir banyak-banyak. Ketika kebetulan orang ada, linmas, pelayan pelindung masyarakat. Orang ngantri, ya, tak mungkin kita pula berzikir bertasbih. Pak, gimana KTP saya, sudah selesai atau belum? Pak, gimana akte anak saya? Pak, gimana surat keterangan istri saya? Itu mesti kita jawab. Hati berzikir, mulut ngomong. Jangan pula gara-gara pengajian ini besok. Pak, gimana anak saya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ada masanya. Zikir yang paling mantap adalah connect. Mulut berzikir, hati mengingat. Connect. Ini hati, ini mulut. Connect, tak putus. Andai mulut tak bisa, hati aja berzikir. Subhanallah bihamdihi. Tapi mulutnya tetap ngomong. Apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Gimana keadaannya? Yang kerja di rumah sakit, ibu sakit, bapak sakit, nah, ini semua baik. Tapi yang paling penting adalah zikir, zikir, zikir. Ustaz, nampaknya Allah itu tak adil, Pak Ustaz. Jangan kau katakan kalimat itu. Allah maha adil, al-adlul latif, maha adil, maha lembut, maha baik. Kenapa kau katakan tak adil? Suami saya bisa baca Quran, saya tak bisa. Suami saya bisa salat tarawih, saya tak bisa. Suami saya bisa etikaf, saya tak bisa. Suami saya bisa berzikir,

Orang Indonesia enggak sebelum makan ini. Makan dulu yuk. Semua diambil. Sampai akhirnya mau mati pun ditanya orang, apa status terakhirnya? Iya. Semua mau diambil. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Maka yang perlu kita update itu adalah, aku kalau mati nanti bawa apa? Facebook selalu bertanya, what? Apa yang kau pikirkan? Facebook selalu bertanya, apa yang kau pikirkan? Coba sekali-sekali balik, Facebook, kau pikirkan tentang mati kan? Karena aku aja yang kau tanya, apa kau pikirkan? Kau pikir juga lah, mati bawa apa? Ini yang sih dia menanya tentang kita, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir tentang kalau aku mati nanti aku bawa apa? Anak kita akan kubawa, bini kita akan kubawa. Walaupun dia waktu hidup berkata, Kanda, kaulah bulan, kaulah bintang. Jangan pergi lama-lama, setengah nafasku pergi, kata dia. Tapi begitu malaikat maut datang, semuanya berubah. Harta yang katanya dulu harta bersama, berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya Pak Ustaz, kau begono, aku begini. Lalu yang kekal abadi mana? 2000 perak yang pernah masuk ke kotak kerincing. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 200 juta yang membuat rumah tinggal. Dan surat akte notaris rumah akan dibawa ke pengacara, dirubah nama. 2000 perak yang dikasih ke anak yatim, izin kau bawa, menolong agama Allah. Tapi 200 juta yang kau berikan mobil mewah akan tinggal. STNK BPKB akan dibawa ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pegawai melihat, kendaraan siapa nih? Kendaraan Ustaz Somad. Oh, kenapa bawa? Mau balik nama. Kenapa balik nama? Dia sudah mati dimakan cacing tanah kemarin. Kenapa mesti balik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Berpikirlah tentang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tulis besar-besar. Di mana ditulis? Mana tempat yang selalu ditengok? Di HP, tulis ditengok HP. Kalau kau mati, kau bawa apa? Saya mau tulis di belakang mobil saya, Pak Ustaz. Bagus, tulis di belakang. Kau mati bawa apa? Tapi kalau di belakang mobil ditulis, yang tahu orang di belakang. Yang bawa tak tahu. Orang di belakang bawa tengoknya. Kau mati bawa apa? Dia juga ya. Setiap pagi orang, dia kebetulan tinggal di Sukajadi, ngajarnya di Panam. Bayangkan dari Sukajadi ke Panam berapa kali dia berhenti. Depan mall SKA, berhenti mobilnya. Orang belakang nengok, kau mati bawa apa? Dia juga ya. Akhirnya berhenti lagi mobil itu di simpang akap. Simpang akap yang ada BPK, Babi Panggang Karu. Lewatlah semanung kali Raja Guguk Senang Bela lewat. Kau mati bawa apa? Iya juga lah semanung kali. Apa yang akan ku bawa nanti menghadap Tuhan Alam Bapa? Habis itu belok mobil tadi, masuk ke Tabik Gadang. Berhenti lampu merah. Sampai di Tabik Gadang, truk-truk, mobil Lorena, mobil Makmur Medan Jaya berhenti. Supir-supir truk menengok, kau mati bawa apa? Iya juga, aku lebih lama di truk daripada di jalan. Memangnya nanti aku mati bawa pusu, kata dia. Ingat orang. Jadi buatlah tulisan-tulisan pendek, singkat, bermakna. Memang dia bukan ustaz, dia tidak penceramah, tapi kata-katanya ini tidak. Saya tengok anak-anak muda sekarang di motornya ditulisnya di belakang Red Devil, setan merah. Menggambar warna merah. Setan merah, kata dia. Setan pun heran, anak ini tiap hari baca Auzubillah, tapi gambar aku ditempelnya di motornya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mati menghadap Allah, semuanya tinggal, jabatan tinggal, jas kesayangan tinggal, baju mewah tinggal. Beli baju jangan banyak-banyak. Ini bulat baju sampai 3 lemari, jaket kulit, semi kulit, sintetis, wow, beludru. Mati, tinggal. Yang dibawa apa? Yang dibawa hanya kain tipis yang tak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tak ada. Kalau kawan kita yang di sebelah itu meninggal, masih pakai jas, pakai dasi, ganteng. Kalau kita tidak digulung, macam dodol. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah SWT. Makanya kalau beli baju, cukup dua. Baju kita satu, baju anak yatim satu. Nanti beli baju koko, baju kain panjang, beli kain dua. Papa kau beli kainnya dua, aku satu. Ada orang jompo di sana satu. Itulah akan melolong. Dipakainya kain itu solat. Ma min muslimin yaksu musliman sawan. Ada orang beriman, disedekahkannya kain. Karena fi zimmatillah, dia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Makanan alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini rasanya komplit dan sudah amal kita. Solat tahiyat al-masjid sudah, qobliyah isya sudah, solat isya sudah, solat ba'diyah sudah, masuk solat tarawih, ditutup dengan witir, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, ditutup dengan tausiah. Akhirnya satu jam sudah saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah satu jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman pengurus Al-Ikhlas tahu, dibuatnya dua botol. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Kita akan berjumpa sekali lagi besok malam kalau panjang umur. Besok kajian kita dua malam ini sudah kita kaji amal. Semalam amal, malam ini amal. Besok terakhir kita bahas yang menghilangkan amal. Jangan nasib cerita awal, mari sholat, mari. Besok kita bahas ada perbuatan yang menghilangkan amal kita yang dua malam ini. Apa saja dia, nantikan tayangnya besok malam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.